kananku. Ada yang hendak engkau bicarakan, namun bibirmu seakan tak bergerak. Jadinya malam ini aku mengerti, malam terakhir untuk kau dan aku. Kenyataan memang berat untuk kita berdua memadu cinta. Rela, ku rela demi untuk kau bahagia. Rela, ku rela demi kau yang ku sayangi. Tuhan ada di antara kita, dan mungkin ini kehendaknya. Kalau memang kita tak mesti bersatu, rela. Kau merapat, ada yang hendak ku bisikan. Kenanglah aku dalam hidupmu. Rela, ku rela demi untuk kau bahagia. Kau yang ku sayangi. Tuhan ada di antara kita, dan mungkin ini kehendaknya. Kalau memang kita tak mesti bersatu, rela. Mesti bersatu, rela.